الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan sore hari ini untuk waktu Yogyakarta. Kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Al-Wabilus Sayyib karya Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan di kesempatan kali ini tema yang akan kita angkat adalah masih berkaitan dengan beberapa zikir yang disyariatkan untuk dibaca oleh seorang muslim, yaitu zikir ketika rukuk dan sujud. Tayyib. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Kita akan sebutkan keterangan yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Nah, sebentar. Al-faslul hadi asyar. Pasal yang ke-11. في ذكر الركوع والسجود والفصل بينهما وبين السجدتين. Berkaitan dengan zikir rukuk dan sujud. والفصل بينهما, dan gerakan antara rukuk dan sujud, yaitu i'tidal. Al-fasl artinya pemisah. Pemisah antara rukuk dan sujud adalah gerakan i'tidal. وبين السجدتين, dan dikir antara dua sujud. Fi sunanil arba'ah, disebutkan dalam kitab empat sunan. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika rukuk membaca Subhana rabbiyal azim sebanyak 3 kali. Dan ketika sujud, beliau membaca Subhana rabbiyal a'la sebanyak 3 kali, 3 marrat. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Muslim, juga Ashabus Sunan, para penulis kitab Sunan, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Dan kalimat Subhana Rabbiyal Azim serta Subhana Rabbiyal A'la terdapat perintah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Fasabbih Bismi Rabbikal Azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasabbih bismi Rabbikal Azim." Fasabbih bismi Rabbikal Azim. Sucikanlah dengan menyebut nama Rabbmu Al-Azim yang Maha Agung. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Haqqah. Di bagian dari surat Al-Haqqah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasabbih bismi rabbikal azim." Sucikanlah nama Rabbmu yang Maha Agung. Lalu kita mengucapkan Subhana rabbiyal azim. Sedangkan Subhana rabbiyal a'la, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Sabbihisma rabbikal a'la." Sebagaimana Allah firmankan di surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang Maha Agung. Sehingga ada korelasi antara doa rukuk dan doa sujud. Doa rukuk, dalam doa rukuk, kita mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim. Dan ini merupakan implementasi dari perintah Allah Subhanahu wa taala, pengamalan dari perintah Allah di surat Al-Haqqah. Fasabbih bismi rabbikal azim. Sucikanlah nama Rabbmu yang Maha Agung. Sedangkan dalam doa sujud, kita mengucapkan doa sujud. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Rabbku yang Maha Agung. Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Rabbku yang Maha Agung. Dan ini merupakan pengamalan dari perintah Allah Sabbihisma Rabbikal A'la. Sabbihisma Rabbika Al-A'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang Maha Tinggi. Baik. Allah Subhanahu wa taala disebut dengan Zat yang Maha Tinggi, Al-A'la. Uluwullah, ketinggian Allah Subhanahu wa taala, itu ada tiga makna. Yang pertama adalah uluwu al-qadar. Allah Maha Tinggi kemuliaannya. Coba saya tulis ulang ya, biar berjarak. Uluwullah ada tiga makna. Yang pertama adalah uluwul qadar. Artinya maha mulia, tinggi kemuliaannya. Yang kedua adalah uluwus sifah. Artinya tinggi sifatnya. Yang ketiga uluwuz zat. Artinya zat Allah berada, uluwuz zat artinya zat Allah berada di atas. Sehingga ketika kita menyebut Maha Suci Rabbku yang Maha Tinggi, berarti Dia Maha Tinggi, berada di paling tinggi. Dan namanya tinggi itu berarti adalah arah atas. Sehingga salah satu di antara yang perlu kita pahami dari makna Subhana Rabbiyal A'la adalah kita mengagungkan Allah, Zat yang paling atas, berada di tempat yang paling atas. Karena itu ketika orang sujud, dia meletakkan anggota badan yang paling mulia, yaitu wajahnya, di tempat yang sejajar dengan kaki. Dan di saat itu dia mengagungkan Allah dengan menyatakan bahwa Rabbku adalah Zat yang paling atas, Al-A'la. Sehingga kita membaca Subhana Rabbiyal A'la. Nah, wafihi, kemudian setelah kita memahami akan adanya perintah Allah dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, tanamkan dalam diri kita perasaan bahwa dikala kita mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim atau mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, tanamkan bahwa saya membaca ini sebagai bentuk mengamalkan perintah Allah Fasabbih Bismi Rabbikal Azim, atau mengamalkan perintah Allah Sabbihisma Rabbikal A'la. Dan di sini bentuknya fi'il amr, Sabbih, sucikanlah. Sabbih, sucikanlah. Ini fi'il amr, kata kerja yang maknanya perintah. Fasabbih bismi rabbikal azim, sucikanlah nama Rabbmu yang Maha Agung. Sabbih isma rabbikal a'la, sucikanlah nama Rabbmu yang Maha Tinggi. Baik, sekarang kita coba kita lihat. Wa fihi hadithu Ali radhiyallahu anhu, wa qad sabaqa fil fasli qablahu bitulihi. Dan dalam bacaan ini terdapat hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan di pasal sebelumnya telah disebutkan cukup panjang. Kemudian disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim, wa fi sahihain, disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru ay yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak membaca kalimat berikut ketika ruku' dan sujudnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Dan hadisnya sahih Bukhari dan Muslim. Baik. Dan bacaan ini sebenarnya adalah perwujudan dari pengamalan terhadap surat, pengamalan terhadap surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ada apa di surat An-Nasr? Kita lihat firman Allah di surat An-Nasr. Di surat idza jaa nasrullahi wal fath, Allah perintahkan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sucikanlah dengan memuji Rabbmu, wastaghfirhu, dan mintalah ampunan kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia zat yang maha menerima taubat. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah turun ayat ini, beliau banyak membaca kalimat subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullahu atubu ilaih, dan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Nah, di sini ada keterangan dari Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud, lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza jaa nasrullahi wal fath, kana yukthiru idza qara'aha wa raka'a ay yaqul subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Dalam ayat yang lain ada tambahan, innaka antat tawwabur rahim. Kemudian dalam keterangan Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW setelah turun ayat ini, beliau banyak membaca kalimat tadi, lalu kata Aisyah, yu'awwilul Qur'an. Beliau lakukan itu untuk menta'wil Al-Qur'an. Yata'awwalul Qur'an. Dan yang dimaksud yata'awwalul Qur'an adalah melaksanakan isi dari Al-Qur'an. Karena takwil yang dalam pemahaman para sahabat artinya adalah melaksanakan sesuai dengan tafsir yang mereka pahami. Sehingga ya ta'awwalul Qur'an maksudnya adalah mengamalkan isi dari Al-Qur'an. Sehingga doa ketika rukuk dan sujud, subhanakallahumma, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, ini adalah pengamalan terhadap surat An-Nasr. Karena di situ ada perintah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dan itu diwujudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kalimat subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wastaghfir allahumma ighfirli. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud ada tambahan innaka antat tawwabur rahim. Tapi yang disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim dari Aisyah adalah kalimat ini. Wa fi Sahih Muslim, dan dalam Sahih Muslim anha dari Aisyah radhiyallahu anha. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi, subuhun kuddusun rabbul malaikati warruh. Subuhun kuddusun rabbul malaikati warruh. Hadisnya riwayat Muslim, ada di Sahih Muslim. Dan kalimat ini yang dibaca oleh Nabi SAW dalam rukuk dan sujudnya itu sama kalimatnya. Subuhun kuddusun rabbul malaikati warruh. Makna subuhun kuddus artinya adalah banyak kesuciannya. Dan Allah Subhanahu wa taala disucikan dengan jumlah yang banyak. Karena dia suci dari segala aib dan selamanya suci. Dia adalah Rabb para malaikat dan Rabb-nya Ar-Ruh. Ar-Ruh adalah Jibril. Ar-Ruh adalah Jibril. Dan kenapa Jibril disebut ruh? Karena beliau adalah malaikat yang membawa ruh, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebut ruh karena dia membawa wahyu Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ruh bagi hati manusia. Dan Jibril dikhususkan setelah Allah menyebut malaikat. Jibril dikhususkan setelah menyebut malaikat. Menunjukkan bahwa Jibril alaihissalam memiliki posisi yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia diistimewakan oleh Allah setelah Allah menyebut malaikat disebutkan berulang Jibril alaihissalam. Wa fi Sunan Abi Dawud dan dalam Sunan Abu Dawud dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya'i wal 'azama. Nabi SAW ketika ruku' dan sujud beliau membaca subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya'i wal 'azama. Hadis riwayat Abu Dawud dalam sunannya Abu Dawud, An-Nasa'i, Ahmad dan yang lainnya dinilai sahih oleh An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar dan dihasankan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Nataijul Afkar. Nah, sekarang coba kita lihat makna dari kalimat Al-Jabarut wal-Malakut. Kita coba baca penjelasan yang di sampaikan oleh para ulama berkaitan dengan makna jabarut. Di sini ada keterangan tentang makna jabarut. Al-jabarut adalah bentuk mubalaghah. Bentuk hiperbol. Al-jabarut bentuk hiperbol dari kata al-jabru yang artinya al-qahru, menguasai, memaksa. Al-qahar itu zat yang maha memaksa, sehingga tidak ada yang protes, tidak ada yang bisa protes, tidak ada yang bisa menolak. Maka al-jabarut adalah zul-jabarut, maknanya adalah zat yang maha sempurna kuasanya, pemaksaannya terhadap makhluknya sehingga makhluk sama sekali tidak bisa tidak bisa menolak apapun ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Al-malakut adalah bentuk mubalaghah, bentuk hiperbol dari kata al-mulku yaitu at-tasarruf, mengendalikan. Maka dia zat yang dzul malakut. Artinya zat yang memiliki kesempurnaan dalam mengendalikan. Sehingga dia mengendalikan sesuai dengan apapun yang dia kehendaki. Sehingga maknanya adalah sahibul qahri wal at-tasarrufi al-baligh kullu minhuma ghayatahu. Dia adalah zat yang menguasai dan yang mengendalikan sampai pada tingkatan sempurna. tidak ada celah sepeser pun. Sebagaimana disebutkan dalam syarah Sunan An-Nasa'i. Sedangkan Al-Kibriya, maknanya adalah Al-Azamah Was-Sultan. Keagungan dan kekuasaan. Sehingga ketika kita menetapkan untuk Allah, Subhanadzil Jabarut, Wal-Malakut, Wal-Kibriya, Wal-Azamah. Maka kita menetapkan bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah zat yang maha kuasa dan sempurna kekuasaannya, sempurna pengaturannya terhadap seluruh makhluknya. Wa fi sahihi Muslim, dan dalam sahih Muslim dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bangkit dari ruku, yaitu ketika i'tidal, beliau membaca, Allahumma rabbana lakal hamdu. Ya Allah, Rabb kami, hanya milik-Mu segala puji. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Segala puji untuk-Mu ya Allah yang memenuhi langit, memenuhi bumi, dan memenuhi antara langit dan bumi, serta memenuhi apapun yang Kau kehendaki, min syai'in, apapun yang Kau kehendaki, ba'du. Ba'du artinya ba'dahu. Jadi dalam ungkapan apa penyebutan dorof ba'du dan qabl itu terkadang dibaca dengan ba'du atau qablu. Di situ karena membuang domir yang tersembunyi di belakangnya. Sehingga ba'dahu, ba'du, aslinya kalau dibaca lengkap jadinya ba'dahu. Sedangkan qablu kalau dibaca lengkap jadi qablahu. Setelahnya, sebelumnya, ada nya-nya yang tersembunyi di situ. Nya itu adalah makna dari domir, hu. Sehingga di sini, min syai'im ba'du, dan memenuhi apapun, segala sesuatu, apapun yang Engkau kehendaki, ba'du, maksudnya adalah ba'dahu, setelahnya. Nya-nya kembali kepada langit dan bumi, serta apapun yang ada di antaranya. Ahlas sana'i wal majdi. Dia adalah zat yang memiliki kelayakan pujian dan keagungan. Dia yang berhak untuk diagungkan, dipuji dan diagungkan. Ahakku ma qala al-'abdu. Yang paling berhak terhadap pujian yang diucapkan oleh hamba. Wa kulluna laka 'abdun. Dan kita semua adalah hamba milik-Mu, hamba untuk-Mu. Allahumma la mani'a. Ya Allah, tidak ada yang menghalangi. Lima a'taita, apapun yang Kau berikan. Wala mu'tiya, dan tidak ada yang bisa memberi. Lima mana'ta, apapun yang Kau halangi. Wala yanfa'u dhal jadd, dan tidak bermanfaat pemilik al-jadd. Al-jadd bimakna al-ghina, kekayaan. Dan tidak bermanfaat minka di hadapan-Mu kekayaan terhadap pemiliknya. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, dan kekayaan itu tidak bermanfaat kepada pemiliknya di hadapan-Mu. Masya Allah. Ini pujian yang luar biasa untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya pernah membaca doa ini ketika sholat subuh, saat imam kunut dan saya tidak kunut, tapi saya membaca doa ini. Panjangnya saya membaca doa ini sama dengan panjangnya imam kunut. Sehingga meskipun kunutnya itu panjang, baca doa ini dengan pelan-pelan, selesai, sama dengan selesai imam ketika kunut. Rabbana lakal hamdu mil as samawati wa mil al ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi ahakku ma qalal abdu wa kulluna laka abdun. Pelan-pelan ya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. Selesai itu imamnya sujud. Sehingga bersamaan dengan rentang masa membaca doa kunut yang dibaca oleh imam ketika sholat subuh. Wa fi sahihil Bukhari, dan disebutkan dalam sahih Bukhari dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kunna nusalli yawman wara'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma rafa'a ra'sahu min ar-raq'ah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dari ruku, qala, beliau membaca, sami'allahu liman hamidah. Faqala rajulun wara'ahu. Lalu ada makmum di belakang beliau yang membaca, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kalimatnya sampai mubarakan fi. Tidak ada lanjutan, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Falamman sarafa, ketika selesai salat, qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, manil mutakallim? Siapa tadi yang mengucapkan kalimat ini? Qala, kemudian sahabat tadi mengatakan, ana ya Rasulullah. Sayalah ya Rasulullah. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan. Aku melihat ada 30 sekian malaikat. Bid'ah adalah angka antara 3 sampai 9. Bid'ah, angka antara 3 sampai 9. Bisa dibaca bid'atun, bisa dibaca bad'atun. Laqad ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan. Aku melihat ada 30 sekian malaikat. Yabtadirunaha, yang berlomba memperebutkan kalimat ini. Ayyuhum yaktubuha awwal. Siapakah yang akan mencatatnya pertama kali? Masya Allah. Sehingga di sini kita bisa lihat pencatat zikir-zikir dan kalimat-kalimat thayyibah yang dibaca oleh hamba bisa jadi lebih dari malaikat yang selalu hadir, raqib atid, yang selalu hadir mencatat amal kita. Karena ada 30 lebih malaikat yang berebut untuk mencatat siapakah yang mencatat pertama kali kalimat ini. Ayyuhum yaktubuha awwala, siapa yang akan mencatat pertama kali. Sangat sederhana zikir ini dan layak untuk kita hafalkan. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Coba dihitung dengan jari jumlah kata yang tersedia. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ada 5 kata. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ada 5 kata. Cukup mudah untuk dihafal dan keutamaannya sangat besar. Anda baca dengan seksama diiringi dengan perenungan maknanya. Rabbana walakal hamdu, wahai Rabbku, segala puji hanya milikmu. Hamdan katsiran, pujian yang banyak. Tayyiban, yang baik, artinya tidak bercampur dengan kotoran. Tidak bercampur dengan riya, tidak bercampur dengan sum'ah, tidak bercampur dengan harapan mendapatkan dunia. Mubarakan, yang berkah, yang selalu berkembang kebaikannya, tumbuh kebaikannya. Fihi, dalam pujian itu. Lalu itu kita baca pada saat kita sedang i'tidal rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ada 30 lebih malaikat yabtadirunaha, yang memperebutkannya, ayyuhum yaktubuha awal, siapa yang akan pertama kali mencatatnya. Tayyib. Sekarang coba kita lihat hadis Rifa'ah bin Rafi ini. Dalam hadis ini, yang membaca doa tadi adalah salah satu makmum di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu selesai salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, "Siapa yang membaca doa tadi?" Nah, muncul pertanyaan. Terus dari mana sahabat ini bisa membaca doa itu? Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam mempertanyakannya, menanyakannya dia seketika selesai salat. Dari mana sahabat membaca doa itu? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pernah mengajarkannya. Lalu sahabat ini membaca doa itu ketika salat. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya untuk mencari tahu siapa pembaca kalimat ini yang sudah beliau pernah ajarkan, karena beliau melihat ada 30 lebih malaikat yang memperebutkan untuk mencatat pertama kali. Kemudian yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah bahwa doa itu dibaca oleh sahabat tersebut atas ijtihad pribadi. Nah, kalau kemudian atas ijtihad pribadi, berarti boleh dong membuat doa sendiri ketika sholat. Akhirnya ini dijadikan dalil oleh sebagian orang bahwa dalam beramal itu tidak harus pakai dalil. Sehingga kita tidak perlu mengatakan mana dalilnya. Karena sahabat ini tidak punya dalil. Dia tiba-tiba membaca saja. Lalu oleh Rasulullah SAW didengerin. Beliau mendengarkan di belakang beliau ada sahabat yang membaca seperti ini. Sehingga sahabat ini belum mendapatkan pendidikan sebelumnya, dalil sebelumnya. Maka kita berikan jawaban. Kalau untuk kasus yang pertama, sahabat itu sudah pernah diajarin, kemudian beliau praktekkan di sholat, insya Allah tidak ada masalah. Sementara untuk kemungkinan yang kedua, sahabat ini berijtihad, lalu membaca doa ini, padahal Nabi SAW tidak pernah mengajarkannya. Apakah ini dalil bahwa kita boleh mengamalkan ibadah tanpa dalil? Apakah ini dalil kita boleh mengamalkan ibadah tanpa dalil? Maka ada dua jawaban. Jawaban yang pertama, bahwa sahabat ini setelah mengucapkan kalimat itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setuju. Nabi SAW setuju. Buktinya apa? Beliau memujinya. Aku melihat ada 30 sekian malaikat yang memperebutkannya. Berarti beliau menyetujuinya. Kalau beliau setuju, maka itu berarti menjadi apa? Sunnah takririyah. Itu menjadi sunnah takririyah. Dan salah satu di antara bentuk sunnah adalah sunnah takririyah, persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saat beliau bertanya, siapa yang mengucapkan tadi? Lalu beliau setuju, maka bacaan ini menjadi sunnah takririyah. Dan salah satu di antara sunnah adalah sunnah takririyah, di mana bentuknya adalah persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah? Kalau itu sunnah takririyah, berarti itu bisa dijadikan sebagai dalil. Tapi Pak, sahabat itu kan sebelumnya belum diajarin. Betul. Berarti boleh dong kita ngarang seperti itu. Yang jadi masalah, siapa yang menjamin karangan kamu itu disetujui oleh Nabi SAW? Wong beliau sudah tidak ada, beliau sudah meninggal. Siapa yang jamin? Kamu bisa jamin kalau doa yang kau karang disetujui oleh Rasulullah SAW? Kalau kau nggak bisa jamin, maka seharusnya kau tidak lakukan. Sehingga ini bukan dalil bolehnya beramal tanpa dalil. Sudah ya? Ini bukan dalil bolehnya beramal tanpa dalil. Memang kasus seperti ini cukup banyak. dalam beberapa aktivitas yang dilakukan oleh para sahabat ketika sholat. Seperti dalam peristiwa imam yang selalu membaca Qul huwallahu ahad. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Imam ini selalu membaca surat Al-Ikhlas dan satu surat tambahannya. Sampai makmumnya merasa ada yang aneh. Dilaporkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, kami punya imam setiap kali sholat selalu membaca Al-Ikhlas dan satu surat tambahan." Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Saluhu lima yaf'alu dhalik." Coba tanyakan ke orang itu, kenapa dia melakukan hal seperti itu? Lalu setelah ditanya, jawaban orang ini, imam ini, "Innaha sifatur rahman wa inni uhibbuha." Surat ini adalah sifat Ar-Rahman dan aku sangat mencintainya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Hubbuka iyyaha yahdika ilal jannah." Cintamu kepada surat Al-Ikhlas mengantarkanmu ke surga. Kita coba buka hadisnya. "Hubbuka iyyaha yahdika ilal jannah, adkhalakal jannah." Nah ini ya, hadisnya riwayat Bukhari. Ada orang Ansor yang beliau mengimami Masjid Quba. "Wa kana kullama iftataha suratan yaqra'u biha lahum fis salati mimma yaqra'u bihi. Iftataha biqul wallahu ahad hatta yafrugha minha thumma yaqra'u suratan ukhra." Beliau ketika mengawali bacaan surat, beliau membaca sebagaimana ketika sholat. Beliau baca Qul Wallahu Ahad sampai selesai, kemudian beliau membaca surat yang lain. Baik. "Wa kana yasna'u dhalika fi kulli raka'atin," dan beliau lakukan itu setiap rakaat. "Fakallamahu ashabuhu." Maka para makmum menyampaikan kepadanya. Faqalu, mereka mengatakan, "Kau selalu membaca dua surat ini dan itu." Ya. "Fa imma taqra'u biha wa imma antada'aha." Seharusnya cukup baca satu dan tidak perlu baca dua. "Wa taqra'u bil ukhra." Faqala, kemudian sahabat ini mengatakan, "Ma ana bitarikiha." Aku enggak bakalan meninggalkannya. "In ahbabtum an a'ummakum bidzalika fa'altu." Kalau kalian mau saya jadi imam, aku tetap akan melakukan seperti itu. "Wa in karihtum," dan kalau kalian enggak suka aku jadi imam, "taraktukum." Ya udah, aku enggak jadi imam. "Wa kanu yarawna annahu min afdalihim," dan masyarakat Quba menganggap orang ini adalah orang yang paling mulia di kalangan mereka, dan mereka enggak suka jika yang jadi imam adalah selain beliau. Ketika mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbaruhul khabar, mereka pun menyampaikan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada imam tadi, "Ya fulan, wahai fulan, kenapa, apa yang menghalangimu untuk menuruti apa yang diminta oleh teman-temanmu, oleh para makmummu? Wa ma yahmiluka ala luzumi hadhis surah fi kulli rak'atin?" Lalu apa yang menyebabkanmu untuk selalu membaca surat ini di setiap rakaat? Faqala, kemudian sahabat ini mengatakan, "Inni uhibbuha." Aku mencintainya ya Rasulullah. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah." Cintamu kepada surat Al-Ikhlas akan memasukkanmu ke dalam surga. This riwayat Bukhari. Zahirnya praktek ini hanya dilakukan oleh sahabat tadi. Berarti dia beramal tanpa petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul, beliau berijtihad. Beliau berijtihad. Sudah? Berarti boleh dong melakukan amal tanpa petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setuju. Dan kalau beliau sudah setuju, berarti status amalan itu jadi apa? Sunnah takririyah. Status amalan itu menjadi sunnah takririyah. Kalau sudah menjadi sunnah takririyah, maka amalan itu bisa dijadikan sebagai acuan, bisa dijadikan sebagai dalil. Karena dia adalah sunnah takririyah. bisa dipahami ya. Tayyib. Lalu kita punya sudut pandang yang kedua. Jika kalian mengatakan bahwa hadis ini adalah dalil bolehnya beramal tanpa dalil. Yang jadi pertanyaan, lalu kenapa kau jadikan hadis ini sebagai dalil? Wong boleh beramal tanpa dalil. Kau jadikan hadis ini sebagai dalil. Sudah? Menjadikan hadis sebagai dalil itu kan sesuatu yang menjadi prinsip. Jadi orang ini mau melakukan amal. Karena terdekat, maka perbanyaklah berdoa. Perbanyaklah berdoa. Sehingga ini termasuk di antara waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Kenapa disebut terdekat? Karena penghambaan semakin sempurna menyebabkan seorang hamba semakin dekat dengan Rabb-nya. Dan salah satu di antara bentuk penghambaan yang sempurna dari seorang hamba adalah ketika dia meletakkan anggota badannya yang paling terhormat, yaitu wajahnya, sejajar dengan kakinya di tempat yang paling rendah. Di saat dia sangat tersungkur di hadapan Allah, sangat merendahkan dirinya di hadapan Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mendekat kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya yang tawadu, yang rendah hati, dan dia merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika itu dalam posisi yang terdekat, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan, fa'aksirud du'a, perbanyaklah berdoa. Wa anhu, dan di sini dinyatakan riwayat Muslim, Sahih Muslim. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah juga, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sujud beliau mengucapkan, Allahumma gfirli dhambi kullahu, dikahu wa jillahu, wa awwalahu wa akhirahu, wa alaniyatahu wa sirrah. Ya Allah, ampunilah seluruh dosaku, dikahu wa jillah, baik yang kecil maupun yang besar, awwalahu wa akhirah, yang awal maupun yang akhir, alaniyatahu wa sirrah, baik yang terang-terangan maupun yang rahasia. Dan kalau membaca, haknya dibuat mati ya, sehingga nanti jadinya seperti kafiyah, ujungnya mati hak. Allahumma gfir dhambi kulla, dikahu wa jillah, awwalahu wa akhirah, wa alaniyatahu wa sirrah. Sehingga mati hak, ada keindahan tersendiri ketika ada keseragaman di bagian ujungnya. Allahumma gfir li dhambi kulla, dikahu wa jillah, awwalahu wa akhirah, ala niyatahu wa sirrah. Baik, sebentar kita lihat hadisnya riwayat Muslim. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca kalimat ini ketika sujud, bukan ketika rukuk. Allahumma ighfir li dhanbi kullah, dikahu wa jillah, akhir awwalahu wa akhirah, wa alaniyatahu wa sirrah. وقالت عائشة رضي الله عنها افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. Aku pernah kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu malam. Sebelumnya tidur di samping beliau. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun qiyamul lail dan Aisyah nyari-nyari suaminya. Faltamastuhu, lalu aku pun mencari beliau. Dan ketika itu tidak ada lampu. Sehingga kalau di dalam rumah gelap-gelap gulita. Fawaqa'at yadi ala batni qadamai. Lalu tersentuhlah tanganku, yadi, tanganku. Ala batni qadamai. tersentuh kedua kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa fil masjid, sementara beliau di masjid. Wa huma mansubatan, dan kedua kaki beliau sedang ditegakkan. Kedua kaki beliau dalam posisi ditegakkan. Baik. Coba bayangin ya. Satu telapak tangan seorang wanita bisa mengenai dua telapak kaki orang yang sedang sujud. Berarti kira-kira gimana? Berarti telapak kaki itu dirapatkan. Maka ini yang menjadi dalil. Kenapa ketika sujud kakinya dirapatkan? Sunnah seperti ini mungkin bagi mereka yang masih awam dalam belajar sholat yang sesuai sunnah, jarang kita kenal. Dan pertama kali saya mengenali itu setelah membaca buku Sifat Sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka salah satu di antara yang dianjurkan ketika sujud adalah saat sujud, kedua kaki dirapatkan. Kedua kaki dirapatkan. Kedua telapak kaki dirapatkan. Wa huwa yaqul, sambil membaca, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Di sini hadisnya coba kita lihat footnote 3. Rawahu Muslim. Wa rawa Muslimun hadhil ahadits. Hadis ini adalah hadis-hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Dan ini kita berlindung kepada Allah dengan sesuatu dari lawannya. Lawan ridha, lawan dari ridha adalah as-sakhat. Sukhtun. Lawan dari ridha adalah sukhut. Lawan dari mu'afah adalah uqubah. Mu'afah lawannya uqubah. Baik. Sehingga kita diajarkan untuk berdoa, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik. Lalu kita berdoa, wa'udzu bika minka, dan aku berlindung darimu, aku berlindung denganmu darimu. Masya Allah. Aku berlindung denganmu darimu. Karena tidak ada yang bisa menolak murka Allah, tidak ada yang bisa menolak hukuman Allah kecuali Allah. Sehingga tidak mungkin seorang hamba berlindung kepada makhluk untuk mencegah hukuman Allah. Tidak mungkin. Maka kita berlindung kepada Allah dari Allah. Maksudnya berlindung dengan Allah, berlindung kepada Allah dari hukuman Allah, dari murka Allah subhanahu wa ta'ala. La uhsi thana'an 'alaika. Aku tidak bisa memberikan pujian kepadamu, anta, yaitu engkau ya Allah. Kama asnaita ala nafsik, sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Nah, ini pengakuan kelemahan seorang hamba. Hamba tidak bisa memuji Allah dengan pujian yang sempurna. Hamba tidak bisa memuji Allah dengan pujian yang sempurna sebagaimana hamba sebagaimana pujian Allah untuk dirinya. Sebagaimana pujian Allah untuk dirinya. Allah memuji dirinya sendiri, dan pujian Allah untuk dirinya sendiri lebih sempurna daripada pujian hamba untuk Allah. karena kita banyak kekurangan, kita banyak kelemahan. Maka di sini ada pujian Allah untuk dirinya dengan pujian hamba untuk Allah. Pujian hamba untuk Allah. Mana yang lebih sempurna? Pujian Allah untuk dirinya jauh lebih sempurna daripada pujian hamba untuk Allah. Dan bahkan tidak bisa dibandingkan. Karena banyak pujian Allah yang hamba tidak tahu. Ada nama-nama Allah yang hamba tidak tahu. Sehingga hamba tidak pernah memuji Allah dengan nama itu. Dan pujian hamba itu terbatas. Masih banyak kekurangan yang dia lakukan dalam praktek yang dia kerjakan. Masya Allah. Nah, pengakuan kelemahan itu kita nyatakan dalam doa ini. La uhsi sana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik. Oleh karena itulah sebenarnya banyak di antara pujian kita kepada Allah itu pujian yang masih sangat terbatas, sehingga jangan sampai kita merasa dikir aku kepada Allah, dikirku kepada Allah sudah banyak. Tidak. Dikir kita kepada Allah masih sedikit. Dan itu pun masih banyak keterbatasan. Sehingga kadang begini ya, kita menulis sebuah undangan. Lalu di situ tertera tujuan kepada si A, si B. Yang paling tahu tentang gelarnya A adalah A. Yang paling tahu tentang gelarnya B adalah B. Apalagi kalau namanya panjang. Masya Allah. Sehingga yang nulis undangan mengucapkan permohonan maaf. Mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan nama dan salah dalam penulisan gelar. Ya. Orang terkadang nulis nama saya misalnya. Ada yang M-nya kurang satu. Harusnya kan AMMI, ditulis AMI misalnya. Oh ini salah secara ejaan, nama saya bukan AMI tapi AMMI. Apalagi kalau nama Jawa itu, Suryo Dikromo Noto Boto Limo. Nah, itu. Wah itu lebih rumit lagi. Dan kadang orang itu emosi ketika namanya salah tulis. Itu manusia. Kadang salah dalam mencantumkan gelar, ya. M, S, E, B, C, D, F, G, H, Z. Itu kadang saya lihat, Masya Allah panjang sekali ini. Gelar apa aja itu? Yang tahu pemiliknya, orang lain tidak tahu. Terus gimana itu Pak? Itu pun kita minta maaf. Maka sudah selayaknya seorang hamba memohon ampun kepada Allah ketika dia tidak bisa memberikan pujian yang layak untuk Allah Subhanahu wa taala kama huwa ahlu, sebagaimana pujian yang selayaknya diberikan kepada Allah. Baik, kemudian sedikit lagi. Dalam Sunan Abu Dawud dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk di antara dua sujud, beliau membaca Allahumma gfirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni. Dah, hadisnya riwayat Abu Dawud. Dan dalam riwayat Abu Dawud sebenarnya tidak ada kalimat wajburni. Kemudian di lanjutannya wa fi sunan, dan dalam kitab sunan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di antara dua sujud rabbighfirli rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, ampunilah aku. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan di footnote itu ada beberapa tambahan kalimat ya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni dan seterusnya. Yang tambahan-tambahan itu saling melengkapi. Kesimpulannya, kata An-Nawawi itu ada 7. Kalimat ini, kata An-Nawawi ada 7. Coba kita hitung ya. Rabbighfirli warhamni, wajburni, warfa'ni, wa'afini, warzuqni, wahdini. Mengenai urutannya, bebas. Ada berapa tadi? 6. Kurang satu ya. Coba. Rabbi firli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni. Kemudian satu lagi. Wa'fu anni. Ada. Kalau kata Nawawi ada 7 totalnya. Dan 7 itu adalah gabungan dari banyak riwayat. Satu riwayat dengan riwayat yang lain. Yang itu disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di Bulughul Maram. Sehingga dengan riwayat-riwayat itu kalau kita gabungkan totalnya ada 7. Rabbi firli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni wa'fu anni, totalnya ada 7. Wallahu alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan untuk pertemuan berikutnya, masuk ke fasal 12, berkaitan dengan doa ketika sholat dan doa setelah tasyahud. InsyaAllah ta'ala. Nah. Baik. Selanjutnya jika ada yang mau disampaikan, kami persilahkan. Gak ada suaranya. Ini dulu tadi. Sebentar, yang keterangan An-Nawawi tadi. Saya tambahkan di sini ada yang keliru dari apa yang tadi saya sampaikan. Qala An-Nawawi, kata An-Nawawi, fal ihtiyatu, afwan. An-Nawawi menyebutkan yang lebih tepat wal ikhtiar dan yang lebih sesuai sunnah ya. Ayajma'a bainar riwayat wa ya'ti bi jami'i al-fadhiha wa hiya sab'a. Adalah menggabungkan semua riwayat dan membaca semua lafaz dan itu jumlahnya 7, yaitu duduk di antara 2 sujud. Jumlahnya ada 7. Sebentar, ini internetnya enggak kuat. Nah, 7 itu di sini disebutkan. Alhamdulillah. Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni wa'afini warfa'ni, bukan wa'fu'anni ya, tapi warfa'ni. Allahumma gfirli, warhamni, wajburni, wahdini, warzuqni, wa'afini, warfa'ni. Dan masalah urutan bebas. Dalam satu riwayat seperti ini, dalam riwayat yang lain seperti ini, sehingga ketika Anda baca tujuh ini tidak urut, tidak masalah. Allahumma gfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, wahdini, wa'afini, warzuqni. Ini juga tujuh. Jadi tadi yang kelewatan adalah warfa'ni. Wallahu a'lam. Kata Nawawi, fal ihtiyat wal ikhtiar, coba dilihat di teks yang berwarna hijau itu ya. Fal ihtiyat wal ikhtiar ay yajma'a bainar riwayat, yang lebih tepat adalah kita menggabungkan semua riwayat, wa ya'ti bi jami'al fadhiha, dan membaca semua teksnya dan jumlahnya ada tujuh. Wa kadza qala Syekh Al-Albani fi sifatish shalah, demikian pula yang dinyatakan oleh Syekh Al-Albani dalam sifat salat. Wa aqallu ma yuqal, dan minimal adalah mengucapkan rabbighfirli untuk doa duduk di antara dua sujud. Wallahu a'lam. Nah. Ya, assalamualaikum Ustaz. Apakah Waalaikumsalam suara saya terdengar, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jelas. Baik Ustaz, alhamdulillah. Izin membacakan pertanyaan yang sudah masuk Ustaz. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz Ami. Semoga Allah selalu menjaga antum dan kru AMB sekalian. Amin. Terkadang saya di dalam sholat di rakaat ketiga dan rakaat keempat, setelah selesai membaca Al-Fatihah, saya lanjutkan membaca Bismillah. Yang saya tanyakan, karena sudah terlanjur membaca Bismillah, apakah dianjurkan membaca surat atau lebih baik langsung ruku? Jazakallahu khairan. Karena Anda kebablasan ya sebenarnya. Karena kalau di rakaat yang ketiga dan keempat, yang lebih sesuai sunnah adalah hanya membaca Fatihah, meskipun boleh membaca surat. Maka dalam posisi ini ketika kebablasan, selesai Fatihah, waladhdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim. Itu kan karena kebiasaan. Maka silahkan langsung rukuk jika tidak ingin membaca surat. Tapi kalau membaca surat, silahkan baca surat pendek, boleh. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Izin pertanyaan berikutnya. Di sini Ustaz, di Australia, tempat pekuburannya itu sangat luas. Nah, terkadang sholat jenazahnya itu dilaksanakan di pekuburan, di tanah yang lapang. Apakah hal ini diperbolehkan Ustaz? Jazakumullah khairan. Sholat jenazah di kuburan hukumnya diperbolehkan, dan itu hal yang ma'ruf. Karena Nabi SAW pernah melakukannya. Beliau mensolati jenazah seorang ibu-ibu yang tinggal di Masjid Nabawi dan nyapu-nyapu masjid sampai akhirnya meninggal. Tapi saat meninggal, sahabat tidak memberitahu. Setelah dimakamkan, baru Rasulullah SAW diberitahu. Mungkin Nabi SAW sedang di luar atau ada kegiatan yang lain, dan pengurusannya itu waktu malam. Kemudian Nabi SAW minta ditunjukkan di mana makamnya. Akhirnya Rasulullah SAW sholat di kuburan wanita ini. Sehingga boleh sholat di kuburan, baik ketika jenazahnya sudah dimakamkan maupun belum dimakamkan. Wallahu'alam. Baik, yang berikutnya, bismillah, afwan Ustadz. Bagaimana kalau ada imam yang senantiasa mengakhirkan sujud terakhir dalam setiap sholat, ada perasaan yang tidak nyaman ketika menjadi makmumnya? Apakah mengkhususkan sujud terakhir untuk diperpanjang dari sujud yang lain ada dalilnya? Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Rasulullah SAW hanya menganjurkan perbanyaklah doa ketika sujud, dan beliau tidak menyebutkan sujud nomor berapa. Karena itu pada asalnya seharusnya doa itu dibaca tanpa memilih sujud tertentu. Maka boleh di sujud pertama, kedua, ketiga, termasuk terakhir. Bebas, yang penting pokoknya sujud. Sehingga mungkin jika sujud pertama lupa, saya tadi mau berdoa di sujud pertama kok lupa. Mau berdoa di sujud yang kedua, kok lupa lagi. Akhirnya sujud terakhir dia baru ingat. Dia memanfaatkan sujud terakhir untuk diperpanjang, silahkan, boleh. Tapi kalau itu terus-terusan dan selalu sengaja demikian, maka dipertanyakan. Landasannya apa? Dasarnya apa? Kok sampai seperti itu? Begitu ya. Namun kalau sesekali, kadang sujud pertama, kadang kedua, kadang ketiga, kadang keempat, silahkan. Karena tidak boleh menghususkan untuk makna teks yang sifatnya umum. Wallahu a'lam. Baik, yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Barakallahu fikum, Ustaz, tim dan jamaah kajian. Afan bertanya, Ustaz, dikatakan bahwa waktu mustajab berdoa adalah di sepertiga malam terakhir. Bagi ana susah sekali untuk berdoa maksimal di saat itu. Karena kalau ana berdoa maksimal, biasanya mengingat dosa dan takut neraka, ana akan menangis, bisa ceguk. Cegukan. Ana nggak mau kedengaran oleh orang-orang yang ada di rumah. Ana akan maksimal berdoa biasanya di waktu zuhur karena ana sendiri di rumah. Bagaimana ini, Ustaz? Ustaz, apakah beda fadilah waktunya buat ana, Ustaz? Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kelebihan ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk bisa qiyamul lail. Karena tidak semua orang bisa melakukan itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihina min qablikum." Lakukanlah qiyamul lail karena itu adalah kebiasaan orang soleh sebelum kalian. Sehingga bagi mereka yang bisa qiyamul lail, pertahankan sebaik mungkin, itu anugerah yang luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an keutamaan itu, Allah sebut sebagai salah satu di antara ciri orang yang berilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Di surat Az-Zumar ayat yang ke-9, Allah taala berfirman, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih." Amman huwa qanitun ana al-lail. Ataukah orang yang dia qanitun ana al-lail. Qanitun maknanya adalah khashi'un. Karena qanata di sini maknanya khasha'a, khusyuk, anteng. Apakah orang yang anteng, yang khusyuk, serius ana al-lail di tengah malam? Dia bersujud, dia berdiri dalam waktu yang lama. Yahdharul akhirah. Dia takut kepada akhirat. Wa yarju rahmata rabbih. Dan banyak mengharapkan rahmat Allah. Sehingga di malam hari itu, dia jadikan kesempatan untuk menangisi dosanya. Dan mengharapkan rahmat dari Allah. Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lam. Katakan, apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perbedaan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu, dia tahu akan ada apa setelah kehidupan ini, setelah di dunia ini. Dia yakin akan ada balasan. Lalu dia manfaatkan waktu malamnya untuk banyak memohon kepada Allah, takut akhirat dan meminta rahmat dari Allah taala. Apakah sama orang yang berilmu dan yang tidak berilmu? Tentu jawabannya tidak sama. Innama yatadzakkaru ulul albab. Yang bisa mengambil pelajaran hanyalah ulul albab. Sehingga kalau Anda bisa berdoa seperti itu di waktu malam, silahkan berdoa di waktu malam. Dan kalau masalah tangisan, mungkin bisa nyari tempat yang agak jauh dari keluarga yang sedang tidur. Sehingga semoga tidak sampai mengganggu mereka. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan, Ustaz. Yang berikutnya, mohon maaf di luar tema, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi Ustaz sekeluarga, tim dan kaum muslimin semuanya. Amin. Amin. Disebutkan bahwa pada kajian Imam Malik, banyak orang yang mengambil ilmu dan juga belajar tentang akhlak beliau. Mohon nasihatnya, Ustaz, apa yang harus kami lakukan jika di dalam suatu penyelenggaraan kajian kami sering terbentur dengan adab ustadz atau ustazah yang kurang baik pada kami. Apakah kami tetap harus bertahan sebagai penyelenggara kajian supaya kajian tetap berlangsung? Apakah jika kami tidak melanjutkan penyelenggaraan kajian, kami termasuk orang yang menghalangi ilmu? Jazakumullah khairan. Kurang baik maksudnya bagaimana? Akhlaknya kurang baik atau memang terkadang ada sebagian apa narasumber kajian yang terlalu merepotkan panitia. Misalnya minta ini, minta ini, minta ini, minta ini, permintaannya terlalu banyak. Ada juga yang dia nggak sabaran. Ada yang tipenya A, tipenya B, dan seterusnya. Kalau itu sampai mencacat kehormatan dan muruah dia, mungkin bisa ganti narasumber. Tapi kalau nggak sampai mencacat muruahnya, mohon untuk bersabar. Sebagian dari kalangan narasumber ada yang terlalu banyak permintaan, dan permintaan itu justru menjatuhkan muruahnya. Saya minta yang hotelnya kayak gini, saya minta nanti dikasih fasilitas kayak gini, untuk bisa sekali menghadirkan berapa biayanya? Minimal 30 juta. Masya Allah. Mahal banget. Yaitu untuk seluruh perlengkapannya. Terlalu mahal. Memang berapa manfaat yang akan didapatkan oleh peserta kajian? Dan ada sebagian dari narasumber yang dia kadang punya sikap galak kepada panitia. Wallahu a'lam, ada bagian yang mungkin kita perlu sabar dan ada bagian yang kita tidak bisa memberikan toleransi. Maka kalau kayak gini jangan dilanjut. Kalau yang seperti ini sabar, ya. Karena sebagian ulama kadang mereka memberikan motivasi bersabar terhadap akhlaknya gurunya yang mungkin kurang disenangi oleh muridnya. Misalnya galak, ya, suka memarahi. Tapi kalau nggak sabar, ya, dia nanti nggak dapat ilmu. Dulu ada seorang syekh yang beliau buta. Dan saat beliau ngisi, itu selalu meludah ke arah kiri. Di tengah ngisi, brus kiri. Selalu meludah ke arah kiri. Yang sudah biasa ikut kajian, mereka sudah tahu posisi kiri ini berbahaya. Akhirnya mereka hanya duduk di, kalau di kiri agak jauh ya. Kalau kanan kirinya, kanan sebelah kanan dan depan dekat. Datanglah seorang murid yang ingin mengambil ilmu dari syekh ini. Dilihat, wah kok kayaknya rapat banget. Tapi ada satu tempat kosong di sebelah kirinya syekh. Alhamdulillah, bisa mendekat. Itu tidak ada yang duduk di situ. Akhirnya dia datang, mungkin lewat belakang atau mana, langsung duduk di sebelah kirinya syekh. Yang lain nggak memberitahu, wallahu a'lam. Begitu sedang majelis dimulai, haddatsana fulan qala brus. Itu pertama ludah satu terkena dirinya. Dia bersabar. Paling cuma sekali. Yang kedua brus lagi. Sampai selesai kajian mukanya basah. Basah itu kalau pakai kopi mungkin masih bau kopi wangi. Tapi ini ludah. Dan beliau bersabar. Masya Allah ya. Nah itu contoh orang yang bersabar dari kondisi tidak nyaman dari gurunya. Kalau seperti ini mungkin perlu sabar. Tapi kalau yang merusak muruahnya kemudian membahayakan kelangsungan kajian, silahkan ganti narasumber. Wallahu a'lam. Baik, cukup insya Allah. Taib, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.